Air di sisi orang yang mau meninggal adalah memperhatikan untuk membasahi kerongkongan dan kedua bibirnya. Kemudian yang keempat, talqinuhu asyhadata, mentalqinnya untuk mengucapkan syahadat, ya, membimbingnya mengucapkan apa? Asyhadah. Kemudian adab yang kelima, idza qada aghmadu ainaihi wa da'u lahu. Apabila ia sudah meninggal, maka kedua matanya dipejamkan dan didoakan. Ya. Dan ini terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat yang beliau meninggal dalam keadaan matanya terbelalak. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwa innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu apabila dicabut, maka mata melihat mengikutinya. Ya, jadi mata mengikutinya. Ketika roh dicabut, mata mengikutinya terus. Nah, ketika roh sudah dicabut karena rohnya sudah tidak ada di jasad, mata tidak bisa kembali lagi untuk pejam, ya kan? Maka dia melek terus. Nah, makanya mata melek terus ini bukan menjadi tanda dia su'ul khatimah. Sebagai bukti ada sahabat yang seperti itu. Baik, dan alasan kenapa mata itu terbelalak ya melihat, karena dia melihat proses keluarnya ruh dari jasad. Ya, idza qubida ar-ruh idza qubida tabi'ahul basar, atau apa? Tapi ya ar-ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Ruh apabila dia dicabut maka pandangan itu melihatnya, mengikutinya. Kemudian selanjutnya saddu lihyaihi wa talyinu mafasinihi. Ya, mengikat kedua rahangnya dan melenturkan persendiannya. Jadi kalau sudah ketahuan meninggal, maka kedua rahangnya itu diikat biar tidak mana tidak mengap ya. Kemudian melenturkan persendiannya, persendian tulang itu dilenturkan. Ya, misalkan jari jemarinya, kemudian misalkan apa? Sikunya itu dilenturkan. Biar apa? Biar tidak kaku nanti. Ya, sampai di pemakamannya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, taujihu lil qiblati, menghadapkan dia ke arah kiblat. Ya, jadi posisikan dia menghadap ke kiblat kalau dia sudah meninggal. Kemudian tajriduhu min siyabihi, ya. Melepaskan pakaiannya. Nah, setelah dia betul-betul meninggal, dilepas pakaiannya itu. Yang kesembilan, taqtiyatuhu bisaubin illa al-muhrima. Taqtiyatuhu bisaubin illa al-muhrima. Fala yu'ta fala yughatta wajhuhu wa ra'suhu, ya. Ditutupi tubuhnya dengan pakaian, dengan kain. Setelah diambil semua pakaiannya, dilepas, ya, maka tubuhnya ditutupi dengan kain. Kecuali yang sedang ihram, ya, maka dia tidak ditutupi wajah dan kepalanya. Jadi kalau dia mati dalam keadaan ihram haji, gitu ya, misalnya umrah, maka dia tidak ditutupi kepala ataupun wajahnya. Yang ke-10, at-ta'jilu bitajhizihi wa dafnihi idza tayaqqanu mautahu. Mempersegera penyelenggaraan jenazah dan penguburannya jika sudah dipastikan kematiannya. Baik, kemudian adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, ghuslul mayyiti 'asharatu asya. Ya. Memandikan mayit ini ada 10 hal. Terkait dengan ketentuan yang kedua, masalah memandikan mayit ada 10 hal. Yang pertama, wad'ul mayyiti ala khashabatil ghusli. Meletakkan mayit di atas dipan pemandian. Ya, maka apa yang dilakukan sebagian orang bahwa mayit itu dipangku, ya, itu semestinya tidak harus. Ya, dia bisa ditempatkan di atas dipan pemandian. Kemudian yang kedua, satruhu minas surati ila rukbah. Wal mar'ah kulluha, ya, wal mar'ah kulluha illa mawdi' az-zina, ya. Satruhu minas surati ila rukbati, ditutup, ya, mayit itu dari pusar sampai ke lutut. Jadi dari pusar sampai ke lutut. Wal mar'ati, sementara wanita, kulliha, semuanya, illa mawdi' az-zina, kecuali tempat mauti az-zina, ya, tempat zina, ya, nanti akan dibahas di pembahasan tentang aurat insyaallah. Ya, Seperti diterangkan oleh Syekh Nur Syahlan di sini, wal mar'ah kulluha illa mawdi'a zina. Perempuan semuanya ditutup kecuali tempat-tempat perhiasan dia. Ya, yakni yang biasa nampak di depan mahramnya itu loh. Dan nanti insyaallah kita akan bahas di pembahasannya. Kita lewati saja. Selanjutnya, talyinu mafasilihi, melunakkan mafasilnya. Ya, melunakkan persendian-persendiannya. Ya, saya mungkin perbaiki bacaannya yang kedua. Satruhum minasurrati ila rukbati wal mar'ati kulliha illa maudi az-zina. Bacanya gitu. Illa maudi az-zina. Ya, karena kalimat ini adalah kalimat yang setelah ilah itu Allah alam menjadi sebagai mafulun bih. Baik, selanjutnya. Asru batnihi asran raqiqan. Menekan perutnya dengan ringan. Empat, menekan perutnya dengan ringan. Kemudian yang kedua, lafu hirqatin ala yadil mughassil al yusra wa tanjiyatul mayyit. Orang yang memandikan memakai kain pada tangannya atau sarung tangan, ya. Lalu mengistinjakannya. Tanjiyah itu menistinjakkan. Ya, jadi dia menutup tangannya di sebelah kiri dengan sarung tangan khusus, ya. Sarung tangan khusus, sarung tangan biasa sama aja. Sarung tangan khusus, ya, agar supaya tidak langsung terkena najisnya. Ya, kalau sarung tangan kain ya kena najisnya, itu sarung tangan khusus seperti kalau sarung tangan medis itu. Kemudian dia menistinjakkannya. Tadi kan ditekankan perutnya nanti akan keluar kotoran gitu loh. Nah, terus dia nanti yang mengistinjakkan, membersihkan kotoran itu. Kemudian tawdhi'uhu, mewudukkannya. Yang ketujuh, ghuslu ra'sihi wa lihyatihi bil ma'i al-qurah, ya. Membasuh kepala dan jenggotnya dengan air suci, ya, dan mensucikan. Al-ma' al-qurah artinya air suci dan mensucikan. Ini setelah diwudukkan. Tapi perlu diketahui, diwudukkan itu kalau untuk yang berkumur-kumur, istinsyak, itu tidak diguyur air, dilebokke banyu ning mulutnya, itu enggak, ya. Tapi cukup dibasahi saja bagian bibirnya, kemudian bagian hidungnya. Kemudian membasuh kepala dan jenggotnya dengan air yang suci dan mensucikan. Ya. Karena ini merupakan mandi wajib, kan? Sudah kita lewati kemarin, ini mandi wajib. Maka harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Gitu ya. Baik. Kemudian yang kedelapan, ghuslu al-janibil ayman summal aisar bil ma'il qura. Membasuh sisi kanan, tadi kan kepala dan lehya, kepala dan lehya jenggot, kepala semuanya kena air, kemudian jenggotnya, baru setelah itu sisi tubuh bagian kanan, kemudian sisi tubuh bagian kiri, masih menggunakan air yang suci dan mensucikan, gitu. Yang kesembilan, gusluhu misliha bil ma wasabun, ya, membasuh dia dengan air dan sabun gitu. Atau ini lebih tepatnya ghusluhu mislaha. Wallahu a'lam. Ghusluhu mislaha bil ma'i was sabun. Membasuh yang semisalnya dengan air dan sabun. Nah, kenapa dengan air dan sabun? Biar bersih. Ya, kenapa dengan sabun enggak dari tadi? Karena yang tadi harus suci dan mensucikan. Kalau dia sudah kena sabun, betul-betul sudah jadi air sabun, kan jadinya air apa? Suci saja gitu kan. Sementara ini mandi wajib. Yang ke-10, ghusluhu mislaha bil ma'i wat tib, ya. Dicuci dengan menggunakan air dicampur dengan tib. Ya, dicampur dengan tib, dengan wangi-wangian. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan zaman dahulu pakai itu, pakai daun bidara. Nah, sekarang enggak pakai daun bidara enggak masalah itu. Sekarang kan ada sabun itu kan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Allah bitu salis, ketentuan yang ketiga, al-kafanu salasul fa'if yasturu jami'ahu illa ra'sal muhrim wa wajhal muhrimah. Salah ini, ya. Salasul lafa'if yasturuhu jami'ahu. Ya. Illa ra'sa al-muhrim wa wajha al-muhrimah. Ya, ketentuan yang ketiga kafan. Kafan ini tiga lafa'if, tiga lembar yang menutup seluruh tubuhnya kecuali kepala seorang yang ihram, ya, dan wajah seorang yang ihram juga. Ya, maksudnya begini. Tiga lembar kain kafan yang menutup seluruh tubuhnya illa ra'sal muhrim, kecuali kepala orang yang ihram laki-laki dan wajah wanita yang ihram. Karena wajah kenapa? Apa kepala wanita itu enggak ditutup? Kepala wanita ditutup karena aurat. Ya kan? Jadi si muhrim ini orang yang ihram, kalau laki-laki saat dia mati itu kepalanya tidak ditutup. Jadi kain kafannya itu enggak sampai nutup kepala. Gitu ya. Nah, kalau yang mati itu seorang wanita yang muhrim yang ihram juga, maka kepalanya tetap ditutup. Ya, karena orang yang ihram wanita kan kepalanya tetap ditutup kan, itu aurat. Ya, tapi yang enggak ditutup apanya? Wajahnya. Seperti itu. Nah, untuk wanita itu boleh dengan 5 lembar. Dan ini mungkin global saja ya, nanti insyaallah ada pembahasan khususnya tentang fikih janais nanti kapan. Adzabitur rabi', ketentuan yang keempat, arkanus shalatil janazati sab'ah. Rukun salat jenazah itu ada 7. Yang pertama al-qiyam, berdiri. Yang kedua at-takbiratu al-arba', ya, takbir 4 kali. Ya, rukun yang ketiga qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Rukun yang keempat as-shalatu 'alan nabi, salawat nabi. Rukun yang kelima addu'a lil mayyit, mendoakan untuk mayit. Yang keenam assalam, 1 kali salam. Dan yang ketujuh at-tartib, berurutan. Dan kalau kita lihat kaifiat atau tata cara sholat jenazah, yang pertama ya dia takbir Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Ya, dia baca Fatihah, setelah dia baca Fatihah takbir lagi Allahu Akbar. Takbir yang kedua dibaca salawat nabi. Ya. Kemudian yang ketiga dia takbir Allahu Akbar, dia doa untuk mayit secara khusus. Ya. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, yang keempat setelah takbir mubasyarah secara langsung salam. Takbir yang keempat Allahu Akbar, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekali saja ke sebelah kanan. Seperti itu tata cara sholat mayit. Al-adzabitul khamis, ketentuan yang kelima yang terakhir, wa yudfanu ala janbihil aiman mustaqbilal qiblati fi syaqqin aw lahdin wa huwa afdal. Ya. Wa yudfanu, dan dimakamkan ala janbihil aiman, pada lambung sisi kanan, mustaqbilal qiblat, dalam keadaan menghadap kiblat, fi syaqqin, di syaq. Syaq itu lubang tengah. Ya. Aw lahdin atau lahat. Lahat itu lubang di pinggir. Wa huwa afdal, dan lahat itu lebih afdal alias lebih utama. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ya, ini bisa kita fahami dari matan Bidayatul Mutafaqih, dan insyaallah tergambar ya yang disampaikan oleh Syekh Wahid, walaupun mungkin kita tidak begitu detail karena tadi ya yang namanya kita malah kalau kita lihat di pesantren-pesantren itu kadang malah cuman baca aja. Baca-baca tok itu. Ya, seperti kita dapat ijazah Zadul Mustaqni itu cuman dengerin baca, enggak dijelasin gitu. Yang penting selesai. Ya, tapi ini insyaallah bisa difahami ya apa yang disampaikan oleh Syekh Wahid. Dan sekali lagi kalau misalkan kita ingin lebih detail, dalilnya juga ada. Ya, ini kitabnya segini tok ya. Yang ada dalilnya itu segini. Khusus dalil-dalil kitab Bidayatul Mutafaqih ada. Ya, jadi kalau bilang kitabnya kok ini tok gak ono dalile ya. Kalau mau belajar dalil itu tahap berikutnya. Jadi tahap pertama itu kita pahami dulu makna yang disampaikan oleh penulis ya. Memang cara belajar fikih itu dari zaman dulu kayak gitu. Jadi fahami dulu, setelah selesai daurah ini 28, kita ngulang lagi dari depan. Ya. Pakai apa? Pakai yang ada dalilnya. Pakai yang ada dalilnya, pakai yang ada syarahnya. Gitu loh. Ada syarahnya, nanti kita bisa gitu kalau kita mau lagi. Tapi ini penjajakan dulu, kita fahami dulu ucapan dari Syekh Wahid dengan baik. Gitu ya. Jadi sekali jangan bilang, "Wah, daurah fikih gak ono dalile." Gitu. Ya, kalau ada dalilnya saya enggak berani janji 28 pertemuan selesai. Ya, saya enggak berani janji. Kalau mau detail-detail saya enggak berani janji untuk 28 pertemuan selesai. Ya, ini kan biar ngerasani yang enggak di pesantren, ya mosok sing katam kitab kok sing ning pesantren tok kan gitu. Ini sing enggak di pesantren pun juga bisa katam kitab. Setelah itu nanti kita makan kerupuk sendiri-sendiri ya, karena adatnya di Jawa itu kalau habis khataman kitab makan kerupuk. Enggak tahu ya teman-temannya di luar Jawa. Wallahu alam, ini mohon maaf tidak bisa didetailkan karena harus nyambung ke tempat yang lainnya. Ya naktafi ila huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.